ora tak ono ya. Yen ning tawang yen tak sawang sorote mripatmu jane ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ngungkape tresno yen ku pandang gemerlap nyamripatmu terpampang gambar waru ning atiku nganti kapan apot iki ora mau duka mung dadi kanca mesra merga kepandang cinta. Sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu nyipake hatiku kati menyang aku sampai ke kowo turu mimpi ngusap pipimu tanesan nyoto keroso apa konco tadi deso gereges awakku nalika mepet wiramu yen tak sawa esemu sumpah biar nek hatiku nanti kepiye aku ne bingung menyikapi biar nek konco suwi saiki tak kesani AN promosi do kayaknya koplo bro. Karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu dipake hatiku kati menyang aku sampai ke kowo turu mimpi ngusap pipimu tanesan nyoto ke yeah. Sisa untuk semuanya.